Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala summa amada. Kita masih akan melanjutkan tentang masalah keutamaan-keutamaan ilmu yang boleh disebutkan sebagai pelengkap dan penyemangat bagi para thalabatul ain di dalam mencari ilmu. Qala rahimahullah wa minha anna al-ilma nurun yastadhi'u bihi al-'abdu fa ya'rifu kayfa ya'budu rabbah wa kayfa yu'amalu ghayrahu fa takunu masiratuhu bidzalika 'ala 'ilmin wa basiratin. Di antara faedah ilmu yang akan didapatkan oleh seorang hamba, bahwasanya ilmu adalah cahaya. Dan hal ini pun diucapkan oleh Al-Imam Waqi' ketika menasihati muridnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullah. Ilmu disifati dengan cahaya. Ketika Al-Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in su'ahifti. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala terkenal dengan seseorang yang sur'atul hifz, orang yang paling cepat hafalannya. Suatu saat tersendat dan buruk hafalannya. Maka tanyalah beliau kepada gurunya, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku, kenapa? Kok tiba-tiba berubah? Fa'arsadani bi'antar kalma'afi. Kemudian Al-Imam Waqi' menasihatkan kepadaku, kata Imam Syafi'i, untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengatakan innama na'am al-ilmu nurun, ilmu itu nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi mungkin lambatnya pemahaman yang kita miliki, lambatnya hafalan yang kita miliki, itu sebabnya maksiat. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan bagi orang-orang yang bermaksiat. Dan sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya, kata beliau, yang bisa menerangi seorang hamba, yang seorang hamba bisa berjalan di bawahnya sehingga selamat. Di mana ilmu diibaratkan cahaya yang menerangi jalannya seorang hamba ketika ada lubang dia ke kanan, ketika ada duri dia singkirkan. Dengan apa? Dengan cahaya, dengan ilmu. Demikian pula ketika dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ketika di tengah perjalanan ada sesuatu yang menghadangnya, dia tahu. Dia menghindar. Dia singkirkan. Akan tetapi apabila seorang hamba tidak punya ilmu, maka dia akan binasa di tengah jalan. Dia akan gugur di tengah jalan dengan sebab ilmu tadi. Dengan sebab bodohnya tadi. Diibaratkan seperti seorang pencari kayu bakar di malam hari tanpa lampu dan tanpa cahaya. Hatibul lail. Yang dia ambil ranting pohon, dia ambil di sana ular, dia ambil di sana berbagai macam binatang, dia ikat, dia bawa ke rumah. Setelah sampai di rumah ternyata isinya binatang-binatang buas dan melata. Jadi orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, Ini diibaratkan seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari, tidak tampak olehnya apakah ini ranting pohon atau ini ular. Dan dengan ilmu faya'rifu kaifa ya'budu rabbah, dengan ilmu tadi seorang hamba bisa tahu bagaimana beribadah kepada Allah Rabbnya, beribadah dengan benar. Wa yu'amalu ghairahu, dan bermuamalah dengan yang lainnya. Kita bisa mengetahui hak diri kita, hak keluarga kita, hak tetangga kita, hak saudara kita dengan ilmu. Fa'ti kulli dhi haqqin haqqah, maka berikanlah setiap sesuatu itu haknya. Sebagai seorang laki-laki punya hak, sebagai seorang wanita punya hak, sebagai seorang suami punya hak, sebagai istri pun punya hak, sebagai anak juga punya hak. Dan itu semuanya diketahui dengan ilmu dan mempelajarinya. Di mana perjalanannya dengan dibimbing ilmu dan cahaya tadi, maka dia di atas petunjuk dan juga basirah. Wa minha annal 'alima nurun yahtadi bihi an-nas fi umuri dinihim wa dunyahum. Dan dari keutamaan ilmu pula sekaligus pembawanya, bahwasanya seorang yang alim, seseorang yang fahim dengan ilmu, ini adalah cahaya yang dengannya manusia bisa mengambil faedah, mengambil petunjuk pada urusan agama mereka dan juga pada urusan dunia mereka. Kita akan tanya kepada para ulama, apakah ucapan ini boleh atau tidak? Apakah perbuatan ini halal atau haram? Apakah ini maksiat atau ketaatan? Dengan merekalah kita bisa tahu. Ini keutamaan seorang yang alim. Wala yakhfa 'ala katsirin minan nasi qissata ar-rajuli alladhi min bani Israil qatala 99 nafsan. Dan tidak tertutup bagi mayoritas kaum muslimin tentang kisahnya seorang laki-laki Bani Israel yang membunuh 99 orang, kata beliau. Jadi orang yang bodoh itu selain membahayakan dirinya sendiri, membahayakan orang lain. Ini bodoh. Jadi ketika seorang bodoh dimintai fatwa, jawabannya salah, dia sendiri binasa, orang lain hancur. Ini kalau bodoh. Tetapi kalau orang itu alim, di samping dia menyelamatkan dirinya sendiri, mampu pula menyelamatkan orang lain. Termasuk bahayanya kebodohan dan juga keutamaannya ilmu. Jadi ketika penjahat ini datang kepada seorang ahli ibadah yang bodoh, tanya, apakah masih ada taubat? Dia mengatakan tidak. Padahal orang yang bertaubat, apapun kesalahannya, kalau dia taubat maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang ini mengatakan tidak ada taubat bagimu. Apa sebabnya? Terpenggalah lehernya dengan jawabannya. Jadi orang bodoh itu akan membahayakan dirinya sendiri. Orang lainnya pun terkena imbasnya. Berbeda dengan orang yang berilmu, di samping dirinya selamat, orang lainnya pun ikut merasakan kenikmatan. Hai. Tetapi bagaimanapun bentuknya, seorang yang berilmu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ahwajun nasi ilal ilmi alim, seorang yang paling butuh kepada ilmu itu seorang yang alim. Kenapa? Karena mereka tempat pertanyaan, karena mereka tempat manusia untuk menghilangkan keluh kesah dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi orang yang paling butuh kepada ilmu itu alim itu sendiri. Nah, karena mereka marjaknya manusia, tempat kembalinya manusia mengadukan permasalahan mereka. Wa ahwajun nasi ila sabri da'i. Dan orang yang paling butuh kesabaran itu para doa, para da'i ila Allah, orang yang berusaha memperjuangkan Islam, butuh kesabaran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Yang demikian itu tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka dari para rasul, melainkan mereka mengatakan pada para rasul, tukang sihir dan orang gila. Kalau kalian menyerukan ke manusia hidayah, kemudian kalian dipanggil seorang dengan panggilan-panggilan yang jelek, sudah didahului oleh para rasul. Nah, rasul dibilang penyair, rasul dibilang gila. Nah, oleh karena itu, orang yang memiliki ilmu butuh dengan kesabaran, butuh memiliki kesabaran yang luas, butuh dada yang luas, jangan memiliki dada yang sempit. Karena seseorang yang berjalan di jalannya para nabi pasti akan mendapatkan yang didapatkan oleh para nabi. Ketika nabi berjuang di jalan Allah, apa yang didapatkan? Disebutkan dalam hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dharabahu qaumuh, nabi dipukul oleh kaumnya, fa'at mauhu, kemudian berdarah dan dia usap darahnya. Tetapi nabi mengatakan apa? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka orang-orang yang bodoh. Itu sifatnya para da'i. Ketika mendapatkan gangguan di jalan Allah, dia balas dengan hikmah. Dia balas dengan kebaikan, bukan dibalas dengan berbagai macam pembalasan yang lebih jelek atau lebih jahat, tidak. Naam, asyadun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling mendapatkan musibah yang paling besar adalah para nabi. Tsumma al-amsal fal-amsal, kemudian orang yang meniti jalannya para nabi. Jadi kalau kita ingin di jalannya para nabi, maka siap-siaplah akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh para nabi. Gangguan, celaan, hinaan, boikot, dan juga naam, bersabarlah karena kita pula akan mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi pula. Maka kesabaran, keikhlasan, jiwa yang lapang, koreksi diri, saling menasihati, ini hadirkan pada setiap langkah kita sehingga kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Walhamdulillah. Yang melebihi batas waktu membayar. Wah, kok ngaji suruh bayar, bisa enggak usah ngaji lagi dah. Enggak, insyaallah. Baik, insyaallah ini ada beberapa soal. Mudah-mudahan Allah berikan lisan yang hak untuk menjawab semua pertanyaan di sini kalau bisa. Di sini ada penanya, bagaimana hukum pakai jubah dan pakai koko? Hukum apa syar'i boleh? Semuanya naam pakaian syar'i, tidak mengapa. pakai koko juga boleh, pakai jubah juga boleh. Kadang ini, kadang itu tidak mengapa. Koko juga pakaian kita orang Indonesia. Hei. Hah? Nah, pakai sarung. Adapun hukum bantal ini hukumnya makruh. Sebagian para ulama mengatakan makruh seperti Syekh Utsman, Syekh Hasan bin Nur. Ya, asalnya kalau pakai koko, pakai sarung. Ini pakaian kita orang Indonesia. Dan sebaik-baik pakaian, pakaian negeri kita. Kalau mau pakai jubah silahkan, pakai koko juga tidak apa-apa, baik. Apalagi kalau kita seorang dai yang berdakwah di umum, di kalangan awamun kaum muslimin. Kalau kita pakai seperti ini, kaget mereka, takut. Kita pakai pakaian negara kita, pakai peci songkok hitam, tidak apa-apa. Pakai selendang, kayak model-model, tidak masalah, sunnah. Karena selendang termasuk sunnah dari Rasul. Kalau kita menemui manusia, pakai. Untuk yatazayyan, untuk berhias, boleh. Nah, jadi, wah kalau salafi harus pakai jubah, kalau enggak pakai jubah enggak salafi, enggak ada ukuran. Saya ini kalau pakai koko kok kayaknya jadi awam lagi ya, siapa suruh perasaan seperti itu? Siapa yang nyuruh? Kalau pakai jubah saya ini kok semangat, sama saja, semangatmu kayak apa, semangat cari ini apa semangat pakai? Kalau engkau pakai jubah kemudian bersemangat untuk ilmu, alhamdulillah pakai jubah terus. Pakai jubah terus. Disesuaikan keadaan. Kalau kita na'am, mau dakwah di kampung-kampung, ya pakai koko, pengenalan pertama kali pakai sarung, enggak masalah. Jadi jubah sama koko itu bukan cerminan ini salafi, ini hizbillah. Semuanya pakaian muslim. Soalnya kalau kokonya banyak bordiran, banyak batik-batik, ya hati-hati kalau pakai itu. Kita melalaikan yang di sholat kita. Di belakang kita nanti ngikuti batiknya. Koko yang polos. Ini bukan tanda. Koko sama jubah silahkan pakai. Tidak masalah. Baik, apakah penyebutan Tuhan, Gusti, dan lain-lain merupakan kesamaan dengan Allah? Yang disebut oleh musyrikin pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga disebut Tuhan karena Tuhan atas setiap perkara yang disembah. Di setiap perkara yang disembah selain Allah namanya Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang hak untuk disembah. Tetapi kalau kita menyebut Tuhan kita ya Allah, tidak ada persamaan, istilahnya protes-protes tidak terlalu boleh. Tuhan ya Allah, kalau kita nyembah, setiap perkara yang kita sembah selain Allah namanya Tuhan. Dan Allah termasuk Tuhan. Dan Tuhan-Tuhan itu enggak berhak disembah. Hanya satu Tuhan yang berhak disembah. Siapa Tuhan itu? Allah. Ini maksudnya. Cuman perbedaannya kalau orang-orang musyrik menyebut sesembahan mereka sebagai Tuhan, kalau orang sekarang menyebut orang-orang yang mereka sembah sebagai wali, itu saja bedanya. Padahal wali yang mereka inginkan itu sama dengan Tuhan yang diinginkan oleh siapa? Orang musyrik. Ini kayaknya banyak belajar akidah ya. Ini kayaknya pertanyaan orang yang belum belajar akidah. Belajar akidah untuk salah taqwadul arba, insya Allah ustaz banyak di sini. Hah? Apa? Apakah bisa dikatakan orang tersebut sebagai khawarij? Jangan keras-keras, kita itu lembut-lembut saja. Orang Jawa itu gak ada yang keras. Kalau nanti saya pulang dari sini saya jadi keras, kalian tanggung jawab. Jika tidak taklim pada seorang ustaz tertentu. Tidak. Dan jika orang tersebut menisihi ustaz tersebut berarti. Khawarij sudah kita jelaskan di pertemuan. Ustaz, apa hukum meluruskan rambut wanita, bagi wanita rambutnya keriting? Apa boleh? Boleh, insyaallah enggak ada larangan. Tetapi kalau dalam rangka untuk menipu, enggak boleh. Karena pengen dinator, diluruskan biar tampak cantik untuk menipu. Setelah natur kok kuel-kuel lagi, wah ini kok dulu saya natur kamu rambutnya lurus kok sekarang jadi seperti ini. Nah, ini menipu, enggak boleh. Atau yang tadinya lurus dikeritingkan. Dalam rangka untuk menipu enggak boleh. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, orang yang budak yang rambutnya keriting harga jualnya lebih mahal dari budak yang rambutnya lurus. Kenapa? Alasannya kalau orang itu keriting kuat tenaganya. Kalau orang rambutnya lurus tenaganya lemah. Nah, tidak boleh kalau dalam rangka untuk menipu. Baik. Maka kalau cari pekerja orang yang punya keriting kuat. Hukumnya enggak ada larangan kalau niatnya untuk menipu, wallah alam enggak boleh. Apalagi kalau wanita untuk berhias di hadapan suaminya. Ini enggak merubah ciptaan, sekedar untuk memperbagus. Bolehkah mentahnik anak yang baru lahir dengan sari kurma? Sari kurma itu kurma atau bukan? Sari kurma itu terbuat dari madu, terbuat dari gula atau dari kurma? Ya sudah, apa bedanya sari kurma dengan kurma? Boleh. Boleh ini, boleh itu. Karena kurma juga kalau mentahnik bukan kurma utuh-utuh kita tempelkan di langit-langit bayi. Kunyah dulu. Kemudian ambil airnya baru ditempelkan di langit-langit bayi, bukan kurmanya kita taruh seperti itu. Kasihan bayinya kelelakan. Ya seperti ini contohnya dakwah yang seharusnya masih dikasih perkara-perkara yang ringan, dikasih perkara yang berat, kelelakan. Ini dalam menyampaikan ilmu itu kasih saja yang masih biasa, yang masih sifatnya biasa-biasa. Tidak perlu yang susah-susah, tidak perlu. Ustaz, apa perbedaan antara ulama dan fuqaha? Enggak ada bedanya. Ulama juga fuqaha, fuqaha juga ulama. Cuman kalau fuqaha ini biasanya maksud terkhusus untuk ahlul fikih. Jadi ulama yang berkompeten membidangi fikih dikatakan fuqaha. Secara umumnya ya mereka ulama. Kalau ulama ini sifatnya masih umum, ada ulama nahwu, ada ulama apa namanya akidah, ada ulama fikih. Ulama fikih dikatakan apa? Fuqaha. Tapi masuk dalam kalimat ulama semuanya. Bismillah, ada seorang mengirim SMS dengan mengatakan musyrik kau. Apakah perkataan ini akan kembali pada orang yang mengirim SMS ini? Karena orang yang dikatakan tidaklah musyrik. Jazakallah khair. Man qala li akhihi ya kafir fa ba'a ila hadihima fa in kana kama qalu wa ila arun alai. Barang siapa yang mengatakan saudaranya wahai kafir, maka ucapan ini akan berbalik pada salah satu keduanya. Kalau iya maka iya, yang dia katakan musyrik, kalau tidak akan kembali. Dan tafsiran daripada kembali arun alai ini ada dua. Dosanya kembali bisa jadi lafaz musyriknya ini dia akan berubah jadi musyrik. Tafsiran para ulama. Wallahu a'lam. Yang jelas dosa yang jelas. Tidak boleh seperti ini, macam-macam seperti ini. Bahaya menghukumi suatu orang itu musyrik. Orang yang ingin memusyrikkan orang, kamu musyrik, kamu kafir, kamu mubtadi. Ini enggak mudah. Harus proses. Pertama ilmu, iqamatul hujjah. Dia harus mengatakan ini salah, ini musyrik dengan jelas sampai dia enggak ada subhat-subhat lain. Dan dia faham bahwasanya apa yang dia katakan, yang dia kerjakan ini musyrik. Ini yang pertama, iqamatul hujjah. Yang kedua dia harus akil, orang yang berakal, bukan orang gila. Jadi kalau kalian lihat orang gila bakar kemenyan kemudian di bawah pohon, kamu musyrik, kamu musyrik, enggak boleh, dia gila. Enggak kita hukumi apa-apa. Jadi selain iqamatul hujjah dia harus akal, punya akal. Selain dia punya akal dia harus baligh, sudah mencapai usia baligh. Anak-anak kecil seperti itu mengatakan wahai setan saya minta uang. Enggak bisa kita katakan dia itu musyrik. Dia belum berakal, dia belum balik. Akalnya masih kurang. Yang ketiga dia tidak dipaksa, yang keempat tidak dipaksa. Jadi empat perkara ini kalau sudah engkau terapkan pada seseorang, boleh engkau katakan kamu kafir, kamu musyrik, kamu mubtadi, baru. Nah, kalau belum kita iqamatil hujjah, apa yang di otaknya ini belum kita cuci dulu, kamu itu salah, ini dalilnya, ini hujahnya, sampai hilang semua subhatnya. Ini namanya iqamatul hujjah. Bukan sekedar ini hadisnya enggak boleh, kemudian kita tinggal, barangkali dia punya subhat yang lain. Iqamatul hujjah ini pun penting. Enggak bermudah-mudah kita katakan kamu musyrik hanya sekedar bakar menyan di pinggir jalan misalkan. Barangkali dia enggak tahu, barangkali dia bodoh. Atau barangkali dia sedang bakar sampah, ada menyannya, bau sampah kamu lewat, wah ini orang bakar kemenyan, musyrik dia. Padahal dia bakar sampah, ada menyannya. Sapan ngeri, musyrik, kafir, khawarij tadi, aduh. Jangan sampai saya ketularan ke antum ya. Ulama para pewaris para nabi ini hadis atau ayat? Ayat ya hadis sama. Ya ayatnya ya hadisnya. Jadi bukan ulama pewaris kemenyan itu pun bukan. Yang jelas ayatnya dia paham, hadisnya dia paham, seperti itu. Dia paham Al-Quran, dia paham sunnah, dia paham fikih, dia paham tata cara ibadah, itulah para ulama. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila seorang wanita membuka hijab, cadar ketika pulang kampung? Kenapa? Hukumnya kenapa? Kenapa dia buka? Siapa yang suruh buka? Suaminya? Cewek suaminya kalau suruh yang buka suaminya. Kalau dia belum punya suami, ambil sekarang yang masih bujang. Kalau pulang teman, kenapa dibuka cadar? Apakah dia takut? Hukumnya tidak boleh, karena yang rajih cadar itu wajib. Walaupun Syekh Al-Albani mengatakan sunnah, boleh, boleh dibuka. Oh iya. Hah? Sugro kecil. Sugro. Enggak. Menilai syariat itu bukan sugro. Justru kalau kamu itu membuka mukamu, kamu sugro karena pengen menampakkan kecantikanmu. Mending kalau cantik ini hitam, ompong. Malah malu-maluin, kasihan suaminya, istrinya kok jelek. Kalau ditutup kan masih mending, ada yang lihat. Istilahnya kalau bisa jangan, jangan dibuka. Oh iya. Kalau bisa istilahnya ini termasuk walaupun khilaf, tapi kita ambil yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan suhrok, memakai cadar bukan suhrok. Kalau bisa jangan. Jadi kalau memang pertanyaan itu kita belum siap dengan jawabannya, jangan tanya ya. Jadi kalau pertanyaan itu kira-kira kalau dijawab dengan selain daripada apa yang kita inginkan dan kita belum siap, jangan ditanyakan. La tas'alu an asya intub dalakum tasukum. Jangan kau tanya macam-macam. Kalau jawabannya tanpa bagi kalian, kalian akan, waduh ternyata gak boleh, padahal saya belum siap ini. Siapa suruh tanya? Sekarang sudah punya hujah kamu. Kamu tinggalkan, kamu dosa. Silakan sekarang. Syukur. Kalau memang belum siap jawabannya bagaimana, jangan ditanyakan dulu. Sampai mengatakan, ya Rasulullah, asikuli amin. Ketika ditanya, haji kita itu setiap tahun apa cuma sekali? Rasulullah marah, kalau saya katakan setiap tahun, kalian gak akan mampu. Sudah apa yang aku contohkan pada kalian tiru, dan aku yang kata yang aku katakan wajib itu yang wajib, yang aku tidak aku katakan jangan kau tanyakan. Berat nanti kalau tahu. Intub dalakum tasukum, kalau engkau tahu jawabannya akan memberatkan bagi diri kalian. bukan berarti nggak boleh tanya. Seperti itu. Silakan tanyakan dan siap jawabannya. Ya harus ya, jangan terus nggak siap terus. Kapan? Kalau nggak siap terus. Ustaz, semoga Allah menjagamu, amin, dan juga kalian semuanya. Tolong nasihati istri-istri kami. Satu orang apa semuanya? Satu orang dinisbahkan kepada kami. Awas, hati-hati. Istri-istri, masya Allah, umah di belakang hijab ini semuanya solehah. Insya Allah. Yang suka mengeluarkan kata-kata makian dan umpatan pada anaknya yang nakal tidak boleh. Kadang suatu ucapan itu terijabah pada saat yang mustajab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor pada sang anak, akan membekas. Jangan seperti landak. Landak itu menakutkan kalau pengen dipeluk. Didekati anak sampai anaknya pun enggak berani karena ibunya terlalu galak. Kadang anak ini lebih suka curhat pada orang lain daripada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya seperti landak. Kalau didekati anaknya keluar bulunya. Wah. Lari anaknya. Jadi jangan seperti itu. Didik anak itu jangan kayak didik. Jangan kayak didik militer. Didik dengan kelembutan sehingga anak ini dekat dengan kita. Dampaknya sersan. Apa sersan itu? Serius tapi santai. Jangan serius sambil bentak-bentak. Santai saja, anak ini belum waktunya dibentak. Dibentak sekali akan membekas. Enggak berani nanti dekat sama kita. Serius tapi santai. Enggak perlu pakai bentak-bentak. Nabi enggak seperti itu caranya. Apalagi sampai mengumpat, memaki, mencaci. Enggak boleh seperti ini. Nah, seorang ibu harus memiliki kesabaran pada mereka. Mengajarkan pada mereka tentunya ilmu yang bermanfaat. Kalau anak nakal maka dibimbing dengan kebaikan, didoakan aslahakallah, Allah semoga Allah memperbaiki kamu. Seperti itu, bukan diumpat dengan makian-makian yang tidak sedap didengar. Apalagi anak-anak yang masa-masanya itu masa menangkap. Jangan sampai anaknya memiliki perangai-perangai nanti yang jelek. Karena ibu itu adalah tempat sekolah pertama bagi anak. Kalau sekolah hanya jelek maka jelek tempaannya, didikannya. Maka oleh karena itu yang belum punya istri cari istri yang soleh. Yang sudah punya istri terlanjur enggak soleh diperbaiki. Infak atas harta tinggalan orang yang telah meninggal dunia. Jadi harta ini miliknya si mayit. Apakah pahalanya sampai-sampai? Apalagi kalau duitnya sendiri. Ini ada dalil disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang masalah sampainya dalil sampainya pahala sedekah untuk mayit. Adapun kirim bacaan ini kita dan saya sendiri mengingkari sampainya, karena enggak ada nas yang jelas. Adapun ibadah tidak boleh dikias-kiaskan. Duh, ini kan dikiaskan pada sedekah. Enggak, ibadah itu tauqifiyah, terhenti pada dalil. Kalau ada kerjakan, kalau enggak jangan. Nah, sampai insyaallah. Dan ini pula yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Taimin dalam menyebutkan amalan-amalan yang sampai kepada sang mayit setelah peninggalnya. Atau juga kita anaknya, kemudian kita sedekah, saya punya uang dan uang ini saya belikan makanan atau minuman atau sesuatu dan saya niatkan pahalanya untuk si mayit. Ini insya Allah sampai. Bagaimana nasihat Ustaz tentang seorang suami yang sudah mampu untuk tahajud? Mampu dari apa ini? Dari uang. Tetapi istri sangat tidak mengizinkan, malah mengancam akan kembali jadi orang awam. Mohon pencerahan. Ya jangan tahajud dulu, sabar. Satu masih mencukupi insya Allah. Sabar dulu insya Allah sampai mereka istilahnya paham dengan perkara ini. Karena apa? Ta'adud. Jadi sesuatu syariat yang menimbulkan mafsadat jangan dikerjakan dulu. Kalau engkau ta'adud jelas istrimu yang lama akan pergi dan awam, jelek. Dan belum tentu dengan istrimu yang baru kamu akan bahagia. Jadi sesuatu yang sudah ada jangan dikorbankan sesuatu yang belum jelas. Seperti itu. Jangan dilakukan. Bimbing dulu yang ada. Karena ta'adud ini tidak hanya dilihat dari segi mal, dari segi harta. Dia harus mampu memiliki ilmu masalah nafkah, mampu menafkahi istri-istri. Yang kedua masalah mabit, jatah tidur. Harus adil. Kalau yang tua 2 hari, yang muda 2 hari. Jangan yang muda sebulan, yang tua sehari. Ngawur ini namanya. Jangan sibuk-sibuk ta'adud ternyata gak tahu ilmunya. Demikian juga masalah sakanat. Masalah tempat tinggal. Harus adil. Tetapi kalau dalam masalah mahabbah, cinta boleh dilebihkan. Istri muda lebih boleh dicintai lebih dari istri yang tua. Atau istri yang tua lebih dicintai daripada istri yang muda. Boleh. Masalah cinta boleh dilebih-lebihkan. Tetapi kalau masalah 3 harus adil. Apalagi kalau sampai ngancam-ngancam seperti ini bahaya. Nanti aja dulu, nanti. Santai. Lagian nikah itu gak harus izin dengan istri. Izin sama gak izin sama saja. Sudah nikah diam-diam di luar Jawa, pura-pura nanti ada bisnis di sana. Tapi jangan. Nanti kalau ketahuan malah repot. Nanti diracuni. Sama istri yang tua mati malah sudah. Jangan, kalau ada masalah sini jangan. Tunda dulu, tunda. Ini mungkin karena saking cintanya nih sama suaminya. Jangan, kalau cinta masya Allah ini ya. Kasihan. Apa perlu dicontohkan? Ustadznya yang dua dulu. Tapi ada, masya Allah ada seorang ummahat yang sampai mencarikan istri kedua buat suaminya. Jadi pahala juga termasuk bagi para ummahat yang melapangkan dadanya untuk suaminya nikah lagi, itu pahalanya besar. Dari segi kesabarannya, ketabahannya, akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, seorang itu semakin banyak sabar, semakin besar pahalanya. Semakin kuat dalam menanggung sebuah cobaan, semakin besar. Inna asaddan nasi bala'an al-anbiya ala. Inna idzamal jazaa'i ma'asyiddatil bala'. Sesungguhnya besarnya pahala dengan besarnya ujian. Dan ini pun wajar ketika seseorang punya 2 atau 3 istri kemudian bertengkar, itu biasa. Dan ini enggak dicela pada mereka. Bagaimana kisahnya Aisyah? Ketika jatahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di rumahnya, Hafsah ngirim makanan. Kurang ajar, ini jatahku kok dia. Ini namanya wanita. Ini jatahku ini, kok jangan macam-macam. Kirim makanan, tamparlah makanan tadi sama Aisyah, jatuh pecah. Rasulullah enggak marah sama Aisyah karena ini luapan rasa cemburu. Dan wajar seperti ini. Saling cemburu ini biasa. Tetapi mereka adalah ummahatul mukminin. Orang-orang yang kuat. Sabar. Tapi kalau jangan disamakan itu istrinya Rasul seperti itu. Dan kalau kalian pengen jadi Rasul ya istri kalian seperti Ummahatul Mukminin. Jangan kalian pengen istri empat tapi kalian enggak seperti Rasul. Nah. Demikian juga apa? Ummahat. Pengen istri yang soleh tapi dia enggak solihah. At-tayyibuna lit-tayyibat, orang yang baik mendapatkan orang yang baik. Wal khabithuna lil-khabithat, orang yang jelek pun dapatnya orang jelek. Yang jelas masalah ta'adud ini harus banyak dirundingkan dan harus banyak disaling paham. Jangan sampai istilahnya ini bukan kewajiban ta'adud ini sampai menghancurkan rumah tangga, ini suatu yang jelek. Karena setan itu dianggap berhasil kalau sudah mampu menceraikan dua orang. Jadi dia bisa menggelincirkan seseorang, belum dikatakan dia berhasil. Tetapi kalau dia bisa menceraikan sebuah keluarga, baru dikatakan sama ratunya, kamu masya Allah berhasil, ini kamu kita kasih mahkota sebagai tanda keberhasilannya. Bisa menceraikan dua orang. Jangan kau bantu setan untuk menggelincirkan istrimu. Jadi awam lagi repot. Mending kalau awam, kalau gila. Coba. Ayo, masa suaminya salafi kok gila tuh, lihat ya. Kasian. Kasian anak-anak. Sabar nanti dulu, sabar. Ustaz, apabila ada seorang yang akan menzalimi kita dengan mengambil harta kita, la tu'ti, jangan berikan. Kemudian kita berusaha mempertahankan hak tersebut, apakah yang termasuk berbuat urusan dunia tidak? Bukankah mempertahankan hak kita termasuk sunnah? Iya. Loh, kok dijawab sendiri? Ini tanya apa mau ngasih tahu? Ana alhamdulillah jazakallahu khair. Ya Rasulullah, ara'aita rajulan arada an ya'khudha mali qala la tu'ti, jangan kau berikan. Kaifa in qatalani, bagaimana kalau dia hendak membunuhku? Qatilhu, perangi dia. Fa in qutiltu, kalau seandainya aku terbunuh, anta fil jannah, engkau di surga. Wa in qataltuhu, kalau aku bunuh dia bagaimana? Huwa finnar, dia di neraka. Ini hadis ini pelajaran bagi kita untuk tidak jadi pengecut, penakut. Enggak, penakut. Jadi mempertahankan harta itu ada tiga. Kadarnya wajib, kadarnya boleh, kadarnya harus. Kalau agama kalian dicela, diperangi, maka kalian harus memerangi orang tersebut sampai tetes darah penghabisan. Wajib hukumnya, jangan kabur. Yang kabur hukumnya dibunuh. Kita yang di belakang dia kabur, kita tusuk dia, mati kamu, selesai. Karena apa? Kalau ketika berjihad ada satu yang kabur, yang lainnya, duh kok dia takut, saya juga takut, tarik semuanya. Yang di belakang ambil pisau kartu suster, sudah mati, sudah kamu mati, kita maju. Hukumnya dibunuh. Tawalli yaumazah, kabur ketika sedang berhadapan dengan kaum musyrikin. Yang kedua, ketika kehormatan kalian diinjak-injak, istri kalian diperkosa di hadapan kalian, kalian harus mempertahankan walaupun kalian mati kehormatan. Tetapi kalau masalah harta, kalian pertahankan, tetap kalian sahid. Kalau mati, kalau enggak pun di rumah masih celengannya berbanyak, sudah ini ambillah, saya selamat saja. Boleh, kalau harta. Ini khususnya. Kalau harta boleh kalian berikan, kemudian kalian pergi, boleh kalian pertahankan sampai kalian mati. Silakan. Tapi kalau agama dan kehormatan, jangan sekali-kali kabur. Bagaimana sikap kita kepada suami yang kikir? Tolong jelaskan, dan apa saja hak-hak istri. Kikirnya karena miskin apa karena jangan-jangan miskin. Kasihani kalau suami miskin, kamu infak kepada dia. Tapi kalau dia benar-benar kikir, kikirnya apa sih? Pelit ya. Ini kebangetan suami kayak gini. Boleh kamu curi hartanya sesuai yang bisa menafkahi engkau dan anak-anak. Sikap kita bagaimana? Sudah sikap kita sabar menghadapi suami seperti ini, sabar. Dan kemudian dijelaskan tentang keutamaan sedekah, keutamaannya. Inilah kadang kebanyakan sebagian suami itu seperti ini. Kalau sama keluarga pelitnya minta ampun, tapi kalau sama teman-temannya kayaknya kok duit itu kayak keran dialirkan. Harusnya kebalik, kalau sama keluarga berikan keluasaan pada mereka. Mereka minta daging ayam tiap hari, kalau mampu berikan. Seperti itu kalau dengan keluarga. Orang yang setiap hari ngurus rumahmu, nyuci bajumu, nemani kamu, kamu malah pelit dengan dia, malah dengan teman-teman yang tidak pernah engkau jumpai, tidak pernah menemanimu, engkau berluas-luas dalam nah memberikan kepada mereka, terbalik. Nah, hak-hak istri itu melayani suami, taat kepada suami. Jadi termasuk istri yang baik itu tasurruhu idza nadara, menyenangkan apabila engkau lihat. Wa tuti'uhu idza amara, dia mentaatimu kalau engkau perintah. Wa tahfazuhu min malihi wa nafsi, dia bisa menjaga hartamu dan bisa menjaga dirimu, bisa menjaga dirinya untuk tidak berbuat serong, tidak na'am berbuat dusta di balik kepergianmu. Itu istri yang baik. Dan itu adalah hak-hak istri. Hak-hak suami bagaimana? Antut imahu idza ta'imta wa antul bitaha idza labista. Engkau beri makan istrimu sesuai dengan yang kau makan. Jangan sampai engkau makan di luar sate kambing, istrimu makan sate tempe. Darling, kalau engkau beli baju harganya 500 ribuan, kau belikan istrimu gombal di jalanan harganya 10 ribuan. Ini kebangetan ini, seperti ini. Dan itu bukan suami yang baik tentunya, bukan suami yang soleh. Salah sendiri siapa dulu mau nikah dengannya. Ustaz, bagaimana cara tips menasihati anak? Sabar, itu anak kalian. Gak usah bentak-bentak walaupun gak lu. Sudah, sabar saja sudah. Apa sih pengennya, apa dibiarkan dulu sudah. Turuti, nanti kalau sudah bosan juga jenuh. Kalau terlalu kita kekang nanti, dia itu berontak besarnya. Nasihati apa sih? Suruh apa baca Quran? Suruh belajar? Santai saja di anak itu, gak usah streng-streng, gak usah terlalu kayak militer. Santai, serius dan santai. Kayak sersan saja, gak usah kayak komandan. Serius, santai. Tapi serius, jangan sambil tertawa-tertawa. Anak itu kalau kita nasihati dengan tertawa, nanti keserannya akan remehin kita. Baik, jadi nasihati mereka itu dengan muka yang santai, tetapi jangan banyak tertawa di hadapan mereka. Nanti mereka akan segan di hadapan kita. Tapi kalau kita nasihati sambil tertawa-tertawa, ini kadang mereka gak mengindahkan nasihat kita. Maka santai saja, biasa saja. Waktunya tertawa bercanda-bercanda, waktunya nasihat serius, tapi gak usah membentak. Gak perlu seperti itu. Kadang memang manusiawi kadang, tapi apa? Minta maaf sama anaknya kalau seperti itu terjadi. Karena khawatir ini membekas dalam hati anak. Jadi yang tipe-tipe streng ini dirubah. Tipe-tipe pemarah, egois. Masya Allah, bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengaku salafi dengan mengatakan kenapa kalian sibuk membantah kami? Karena kami menerima yayasan Turof. Nanti dikubur tidak ditanya tentang yayasan itu. Ya, sikap kita nasihati dia, suruh belajar. Dan jangan banyak mengharapkan orang lain, karena seseorang itu tidaklah memberikan kepada kita melainkan sesuatu yang maksud yang dia tuju. Masalah yayasan ini masalahnya sudah lama basi, bosan kita ngomongnya. Adapun masalah bantuan dari mereka, kalau misalkan bantuan tadi memang tidak ada sesuatu maksud tertentu, ambil, rezeki kok ambil, tidak apa-apa. Tapi kalau mereka ada syarat, maka jangan. Kalau bisa tulis, Ada yayasan, saya ini punya yayasan, saya ingin bantu kamu 1 miliar. Wah, masalah 1 miliar ini. Kita seumur hidup mungkin enggak akan bisa mengumpulkan sewang ini. Catat, kamu bantu dengan atas nama apa? Saya enggak apa-apa tulis. Pembantuan bukan dengan syarat. Bantuan tidak ada komando. Kasih materi, tolong kamu tanda tangan. Kalau mau ya sudah, ini bantuan yang sifatnya murni saya ambil. Terus. Adapun yayasan yang utuh sudah jelaskan oleh para ulama. Tidaklah ada pada setiap negeri melainkan memecah belah para dai. Tidak semua dai itu imannya kuat, tidak semua dai itu kaya. Rata-rata ustaz salafi itu masakin ya, miskin semuanya. Tawari uang 1 miliar gimana enggak ijo matanya. Oh iya. Yang kuatnya alhamdulillah saya enggak butuh dengan hartamu, tapi yang enggak kuatnya dan dia punya ilmu akan dibawa sama dia. Dia disetir sama dia mengatakan kamu harus tahdir ustaz yang tidak mau menerima kita. Akhirnya perang dai dengan dai. Padahal satu prinsip, satu tujuan tadinya dipecah sama mereka. Sudah, pokoknya kamu ikut kami, saya bikinkan masjid, saya bikinkan sekolah, saya kasih mobil. Tetapi kamu harus ngomong sama orang itu yang menci kita, penyayasan. Kamu harus bantah dia. Tadinya sekolah bareng, tadinya majelis bareng, tetapi karena dia sudah ngambil dana dari dia, akhirnya mau tidak mau dia ngelindungin. Turut yayasan itu boleh, kamu yang salah. Perang dai dengan dai akibat sebab ini. Ini para ulama menjelaskan, tidaklah ada pada seseorang, tidaklah ada pada luar negeri yayasan-yayasan seperti ini yang akan mecah belah kalian. Tapi kalau mereka memberi tanpa embel-embel apapun, maka terima dengan senang hati. Boleh. Tapi kalau kalian tercukupi dari mereka, sudah. Nah, berjuang sendiri. Masalahnya ya. Adapun orang yang mensikapi seperti ini, tidak perlu terlalu banyak. Apa namanya, apalagi kalau dia istilahnya bukan ustaz, istilahnya dia ikhwan-ikhwan biasa, sudah anggap aja orang awam. Salam, gak usah dihajar. Gak usah gak disalami, ketemu, assalamualaikum, ngobrol-ngobrol biasa. Dia itu gak punya ilmu, dia juga pengen kebaikan sama dengan kita. Cuman dia salah masuk. Ada pun ustaznya mungkin yang menyeru, itu yang kita sikapi. Adapun orang-orangnya ini, ya Allah masakin mereka ya Pak. Mereka itu orang-orang miskin, gak tahu ilmu. Tajwid aja mungkin baca Quran gak tahu. Kemudian kita mau sikapi dengan seperti dainya, tidak pas. Sikapi mereka dengan biasa, wajar-wajar saja. Mereka itu sama-sama gak tahu karena terpengaruh saja. Kecuali kalau mereka penyerunya. Mereka itu orang-orang yang apa namanya keras. Ya sudah, kita sikapi sesuai dengan kadarnya. Seperti itu. Karena hajar kita pada mereka itu percuma. Kalian hajar juga mereka seperti itu, gak dihajar juga seperti itu. Daripada dada kita sempit. Nah, karena hasil itu obat, kalau nggak bermanfaat ya jangan dikonsumsi. Kalau berlebihan ya overdosis. Nah, wallahu ta'ala alam soal. Itu jawaban yang bisa Anda sampaikan. Ada salahnya itu datang dari pribadi Anda dan juga kebodohan. Kalau ada kebaikannya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam soal. Naktahi ilahuna subhanahu wa ta'ala. Asyadu alam wa ta'ala.